محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يهلكون إن أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 108, 107 dan 108 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita tentang orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu masjidan dirara, dan adapun orang-orang munafik yang membangun masjid. Orang-orang munafikin juga membangun masjid. Tapi tujuannya dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsala liman harballaha wa rasulahu. Tujuannya untuk membuat darar, membuat malapetaka, membuat musibah untuk orang-orang mukmin, dan untuk melaksanakan kekufuran mereka terhadap Allah dan Rasul, dan untuk memecah belah kaum mukminin dengan mereka membangun masjid tandingan. Dan agar supaya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, sebagian sholat di masjid itu, sebagian sholat di masjid Quba, yang masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah setibanya beliau di kota Madinah. Mereka bersumpah kepada engkau wahai Rasul atas apa yang mereka lakukan dari membangun masjid. In aradna illal husna. Ya Rasulullah, kami tidak menginginkan dari pembangunan masjid ini kecuali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala langsung menimpali mereka, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa mereka dusta. Bukan untuk kebaikan mereka membangun masjid, tapi untuk kejelekan. Terbangunnya masjid Dirar ini asal muasalnya dari seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini adalah seorang dari kalangan Khazraj, penduduk Madinah, yang sangat ditokohkan pada saat itu. Sangat dihormati karena dia masuk ke agama Nasrani. Dia membaca kitab dan dia merasa senang diperlakukan istimewa di tengah-tengah kaumnya sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, kurang lebih seperti itu. Juga ditokohkan di kaumnya, di nomor satu kan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, seakan-akan apa yang mereka atau apa yang dia dapati dari kepemimpinan, pemuliaan yang dilakukan oleh orang-orang akan dirampas menurut mereka. Sehingga muncullah kemunafikan ini. Terlebih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang Badr, nampak kebencian sangat dari Abu Amir Ar-Rahib. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan kota Madinah menuju Makkah. Padahal sudah diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. diajak baik-baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia enggan. Lari dia ke kota Makkah dan bersatu dengan orang-orang Makkah untuk melakukan peperangan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah perang Uhud. Dan dialah yang termasuk menggali parit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjerumus ke dalam, dan betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh ke dalam parit. Dan terjadi apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud ini dia sempat untuk mengajak kembali kaumnya untuk bergabung dengannya yang dulunya menghormatinya, memuliakannya. Tapi dia tidak menyangka kalau ternyata kaumnya telah betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul beriman kepada Allah. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah mengabaikan ajakan Abu Amir. Akhirnya dia pun melarikan diri, tetap tidak mau masuk ke kota Madinah. Darinya menuju Syam. Sambil memberikan pesan-pesan untuk orang-orang yang masih setia dengannya secara sembunyi-sembunyi dari kalangan munafikin. Berangkatlah dia ke Romawi. Menuju Herakles untuk minta bantuan. Dan telah mengiming-iming menjanjikan untuk pengikut-pengikutnya dari kalangan munafikin yang masih ada di kota Madinah, bahwa suatu saat dia akan kembali membawa pasukan besar untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun memerintahkan untuk membangun masjid. Nah, terbangunlah Masjid Dirar. Baik. Agar supaya kalau dia datang nantinya dia akan bergabung, berbaur di situ. Ada tempat untuk ngumpul, tempat untuk berbagi. Menurut mereka dibangunlah masjid. Subhanallah. Selesai mereka membangun, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami telah membangun masjid ini. Kami berharap bahwa engkau bisa datang untuk sholat bersama dengan kami dan mendoakan keberkahan untuk kami, dan seterusnya dari rayuan-rayuan yang mereka lancarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang belum, karena kita dalam kondisi siap berangkat menuju Tabuk. Kita sekarang dalam kondisi istilahnya ala janahi safar, di atas sayap perjalanan. Sebentar lagi kita akan berjalan dan kita sibuk ngurus ini ngurus itu. Kan biasanya orang mau safarkan banyak yang diurus, masalah perbekalan, masalah kendaraan, masalah macam-macam, repot memang. Bukan mengurus diri sendiri, tapi mengurusi ummah. Bagaimana si fulan? Bagaimana bagian ini? Bagaimana bagian itu? Siap semuanya? Siap, baru berangkat. Barakallahu. Kami dalam kondisi sibuk. Tapi kalau kita kembali nanti, insyaAllah. Tapi kalau kita kembali nanti, insyaAllah kita akan datang. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang ada di balik semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW betul-betul kembali dari Tabuk, sekitar sehari atau setengah hari sebelum tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, datanglah Jibril memerintahkan, memberitahu tentang kondisi Masjid Dirar ini. Dan Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya untuk membongkarnya, membakarnya. Masjid Dirar ini diperintahkan untuk dibakar, dibongkar. Supaya tidak tertinggal satu apa. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk masuk ke kota Madinah. Sebelum Rasulullah SAW masuk, para sahabat diperintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Barakallahu. Lahlokata illa billah. Setelah ini maksud dengan masjid dirar. Mereka bersumpah. Walayahlipuna in aradna illal husna. Husna yang mereka maksud dengan alasan. Ya Rasulullah, kami bangun masjid ini agar supaya orang-orang yang sakit tak perlu jauh-jauh untuk berjalan kaki ke masjid Quba. Karena agak dekat dengan masjid Quba. Yang masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya orang yang sakit, orang yang kepanasan, kedinginan, tidak perlu lagi jauh-jauh ke Quba, tapi di sini saja mereka bisa melakukan sholat. Ini yang mereka maksud. Alasan-alasan banyak lagi. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah SWT mempersaksikan bahwa mereka dusta dalam pengakuan. La takum fihi abada, dilarang oleh Allah SWT. Jangan pernah engkau berdiri di dalamnya untuk melakukan. Karena ini akan dijadikan jadikan alasan. Oh, kenapa Rasulullah SAW sudah sholat di masjid kami? Ya, dijadikan itu sebagai rekomendasi. Barakallahu fikum. Bahwa apa yang mereka lakukan benar adanya. Dan masjid yang mereka bangun adalah masjid yang disetujui dan diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka ingin. Walaupun cuma satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di situ. Tapi Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada. Jangan kau salat di dalam. Bahkan Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membongkar pagar masjid Dirar. Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa ala taqwa. Gua masjid yang dibangun di atas ketakwaan min awali yaumin, di awal pertama kali kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kota Madinah yang disebut dengan Masjid Quba, ahaqqu an taquma fi, lebih berhak engkau salat padanya. Dan setiap pekan, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membangun masjidnya, Masjid Nabawi, setiap pekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap datang ke Quba. Barakallahu fiik. Dan sholat di sana 2 rakaat sama seperti melakukan umrah. Pahalanya sama seperti melakukan. Masjid ini, masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Bayangkan Allah langsung merekomendasi, memuji bahwa masjid pertama kali yang dibangun Rasulullah adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Usis ala taqwa min awal yaumin aku antakumati, itu yang lebih berhak di tempat di sholat, pantas untuk kau sholat padanya. Ihrijalu yuhibbuna ayyatataharu, padanya orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Barakallahu. Allahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Katakan bahwa mereka senantiasa, barakallahu bikum, istinja dengan batu dan air. Barakallahu bikum. Allahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Ini barakallahu bikum kisah sekelumit tentang Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafikin dengan tujuan busuk. Barakallahu dibangun untuk membuat kemudaratan orang-orang beriman, untuk kekufuran terhadap Allah dan Rasulnya, untuk memecah belah kaum muslimin. Irsad liman harab Allah wa rasul, irsad sebagai tempat untuk mengintai dan memata-matai kaum muslimin. Tempat berkumpulnya orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tempat mereka bagi markas. Markasnya orang-orang munafikin, tempat berkumpulnya orang-orang munafikin. Wala hawla wala quwata illa billah. Allah melarang untuk salat padanya, bahkan diperintahkan untuk dibongkar. robohkan. Allah, ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kita. Ya, kepada majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.